Apa yang dimaksud ghasab? Ghasab itu mengambil milik orang dengan cara yang zalim. Mengambil milik orang dengan cara yang zalim. Nah. Ya. Misalnya ya, ada batas tanah. Nah. Dia tahu bahwa batas tanahnya itu sampai di situ. Dia pindah patoknya, dia ambil tanah orang sehingga tanahnya semakin bertambah luas. Nah, orang yang memiliki orang yang diambil tanahnya tersebut tahu bahwa orang ini memindahkan batas tanah. Dan orang yang memindahkan batas ini tahu bahwa yang diambil tanahnya itu tahu. Nah, tapi gak berani macam-macam. Ya, mau lapor polisi repot, nanti urusannya ke pengacara, harus mengeluarkan duit lagi. Nah, ini namanya ghasab. Ya, ini namanya ghasab, mengambil harta seorang tanpa keridoannya. Karena asal harta seorang muslim adalah haram, tidak boleh kecuali kalau dia telah mengizinkan. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibin min nafsihi. Tidak halal menggunakan harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Ya. Nah. Dia melihat misalnya seorang pakai ya. Naam. Seorang wanita misalnya pakai gelang emas, pakai kalung emas. Lalu dia datang. Ambil ya. Nah, ini wanita enggak berani macam-macam. Nah. Ini ghasb. Ini haram. Nah. Sampai terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tanah yang hukumnya maghsub, yang dirampas secara zalim itu. Apakah sah sholat di atas tanah itu? Sampai seperti itu. Sebagian para ulama mengatakan tidak sah sholat di tanah maghsubah. Tanah yang diambil secara zalim. Ya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia ruku dan sujud berdiri di tempat yang haram. Walaupun pendapat yang rajih dalam hal ini adalah dia melakukan perbuatan yang haram, tapi ibadahnya sah. Sholatnya sah. Tapi dia karena melaksanakan sholat di tempat yang haram, maka dia melakukan perbuatan yang haram.